sunnah duha. Dan bagian yang ketiga, yaitu sholat sunnah witir. Ini adalah bagian-bagian dari sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara terus-menerus. Kemudian, macam yang kedua dari sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Di antaranya yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih. Kemudian macam yang ketiga dari sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan secara mutlak. Seperti sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan secara mutlak. Dan juga sholat sunnah di siang hari atau di malam hari yang dikerjakan secara mutlak. Kemudian macam yang ketiga dari sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan karena ada sebab. Dan sholat sunnah yang dikerjakan karena ada sebab dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu sholat tahiyatul masjid. Sebabnya masuk masjid. Bagian yang kedua, sholat setelah wudu. Sebabnya adalah karena habis wudu. Bagian yang ketiga, sholat istikharah. Karena mencari kebaikan. Meminta petunjuk kepada Allah kebaikan. Bagian yang keempat adalah sholat minta hujan. Sholat istisqa. Karena ada sebab, yaitu mengerjakan sholat tersebut disebabkan karena minta hujan. Kemudian yang kelima yaitu sholat taubah. Sholat taubat. Sholat taubat yaitu sholat yang dikerjakan karena ingin bertaubat. Boleh ditambah dengan yang keenam, yaitu sholat baru datang dari bepergian. Ini bagian-bagian enam dari macam yang keempat dari sholat sunnah. Nah, kita akan membicarakan sholat malam. Maka ini masuk kepada macam yang keberapa? Yang ketiga. Yaitu macam yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara mutlak. Macam yang sholat sunnah yang dikerjakan secara mutlak. Dia yaitu sholat tahajud. Kemudian yang kedua bagiannya adalah sholat mutlak siang dan malam. Baik. Itulah pembagian-pembagian sholat sunnah. Para ikhwah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kalau sudah kita pahami itu, maka kita sekarang membaca hadis yang terbaru, yaitu hadis yang berkaitan dengan sholat malam. Ingat sekali lagi, sholat malam ini masuk ke dalam macam yang keberapa dari sholat sunnah? Macam yang ketiga, yaitu sholat yang dikerjakan secara mutlak, baik siang ataupun malam. Bagian-bagian dari macam yang ketiga ini adalah sholat tahajud dengan sholat mutlak, baik siang ataupun malam. Kita baca hadisnya. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul layli masna masna, fa'idha khushya ahadukumus subha salla raka'atan wahidah, tutiru lahuma qad salla, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Sholat malam itu dua kali. Apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh, maka hendaknya ia sholat satu rakaat untuk mengganjilkan sholat malamnya. Muttafaqun alaih. Ahibati hafizakumullah. Poin pertama yaitu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau ini sahabat yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau adalah sahabat yang masih muda. Lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya hanya 20 tahun. Umur beliau hanya 20 tahun. Makanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang Badar, perang Uhud, tidak ikut berperang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak ikut berperang karena belum cukup umur. Dan beliau berperang saat perang Hunain atau perang Ahzab, perang Khandaq. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dikenal dengan panggilan Ibnu Umar. Anak laki-lakinya Umar, putra Umar. Dan putra Umar, kenapa demikian? Karena kedudukan bapaknya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Nufail Al-Qurashi. Orang kedua terbaik yang paling utama setelah para rasul dan para nabi. Beliau adalah Umar bin Khattab. Makanya anaknya yang bernama Abdullah mempunyai panggilan Ibnu Umar. Anaknya Umar, putranya Umar, karena kedudukan bapaknya. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau salah seorang sahabat al-mukthiruna fil fatwa, yang banyak memberi fatwa. Wa kadzalika minal mukthirina fil hadis war riwayah. Dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau sangat terkenal sering sekali menapak tilasi jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menapak tilasi jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah disebutkan bahwasanya beliau saking ingin mencontohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau singgah di sebuah pohon. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu singgah di pohon tersebut. Padahal beliau tidak memiliki keperluan di pohon tersebut. Hanya sekedar ingin mencontoh, menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sangat terkenal dengan menjunjung tinggi pengikutan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya keluar dari mulut beliau perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Di antaranya beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihatnya adalah baik. Ini menunjukkan perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang berpegang teguhnya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan termasuk keistimewaan dari Abdullah bin Umar, huwa man bayya'a tahta syajarah. Beliau termasuk orang yang ikut membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini terkenal karena disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha atas orang-orang beriman ketika mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Dekat waktunya. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fath, surat ke-48 ayat 18. Bai'atur Ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah. Setelah 5 tahun berhijrah dan beliau mempunyai kaum muslimin yang banyak, akhirnya beliau ingin berhijrah. Ingin berumrah maksud saya. Maka beliau membawa sekian ribu dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang-orang kafir Quraisy menahannya. Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Tatkala terjadi perjanjian Hudaibiyah tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diutus ke kota Mekah sebagai utusan dari kaum muslimin telah dibunuh secara pengkhianatan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murka. Akhirnya membuat bai'at. Itulah yang disebut dengan bai'atur ridwan. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah bahwa Allah menjanjikan bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan dalam waktu yang dekat. Ayat ini turun merupakan mukjizat. Kenapa? Karena berarti janji Allah Subhanahu wa taala bahwa wa athabahum fathan qariba. Allah akan memberikan kepada mereka balasan dengan kemenangan di waktu yang dekat. Dan benar-benar dekat. Yaitu dekatnya 2 tahun. Jadi termasuk perjanjian Hudaibiyah adalah 10 tahun genjatan senjata. Tidak ada peperangan dan kaum muslimin tidak boleh untuk berumrah. Maka pada saat itu Bapak ahibati hafizakumullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan pada kemenangan yang dekat. Dekatnya ternyata benar, 2 tahun. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kata-kata dekat. Ini termasuk dari buah ataupun oleh-oleh. Yang kemarin kita para ustadz beberapa melakukan kajian Islam intensif bersama Syekh. Bahwa yang dimaksud dengan dekat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hari kiamat itu dekat. Di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat 63. La'alla sa'ata takunu qariba. Mungkin saja di kiamat akan terjadi dekat. Ayat ini turun 14 abad yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Dekat bagaimana? Kok bisa dikatakan dekat? Padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Kemudian juga banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu dekat. Bagaimana cara memahaminya? Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, bu'ithu ana wasa'ah kahatai. Aku diutus, dan jarak antara pengutusanku dengan hari kiamat seperti ini. Berarti dekat. Sebagaimana jarak antara jemari telunjuk dengan jemari tengah. Dekat. Tapi kok sudah 1400 tahun? Kenapa dikatakan dekat? Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya berdusta. Kemudian juga mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya berdusta. Kok bisa dikatakan dekat? Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ah mauti." Sesungguhnya kiamat awal mulanya adalah dengan kematianku. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun yang lalu. Bagaimana bisa dikatakan dekat? Di hadapan hari kiamat. Maka jawabannya adalah mudah. Bahwa yang dimaksud dengan dekat di sini adalah pasti kedatangannya. Yang dimaksud dengan dekat di sini adalah pasti kedatangannya. Wa kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang dekat pasti setiap yang datang pasti dekat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dekat di sini maksudnya adalah pasti kedatangannya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 73 Hijriah di kota Madinah. Dan Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala mengatakan, al-imam al-qudwah syaikhul Islam, pemimpin ulama, pemimpin orang yang paling patut untuk dijadikan contoh suri tauladan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Kemudian syaikhul Islam, saya sudah menjelaskan apa makna syaikhul Islam, yaitu ulama yang luas ilmunya, yang memiliki ilmu keislaman yang sangat luas. Makanya disebut dengan Syekhul Islam. Baik. Dan sudah saya jelaskan juga pada kajian Tauhid di malam Kamis, siapa saja yang bergelar pertama kali Syekhul Islam. Baik. Itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat malam. Salat malam itu dua kali, dua kali. Salat malam di sini bisa bermakna salat tahajud. Bisa bermakna salat mutlak. Salat tahajud pengertiannya, ahibati hafizakumullah taala, secara bahasa, secara etimologi, yaitu secara bahasa, tahajjudun diambil dari kata-kata hajada. Hajada. Asal hurufnya ha, jim, dan dal. Kemudian dari ha, jim, dan dal diambil kata kerjanya. Tahajjada, ya tahajjadu. Dan artinya secara bahasa adalah ar-rajulu idza nama bil-lail. Seseorang apabila tidur di malam hari, maka itu namanya tahajud. Seseorang apabila tidur di malam hari, maka itu namanya tahajud. Hajada adalah tidur di malam hari. Ini secara etimologi, secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, secara bahasa tadi saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Arab, Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur. Dan secara istilah syariat atau terminologi syar'i, tahajjudun adalah al-qa'imu ila salati minan naum. Orang yang bangun mendirikan sholat setelah tidur. Mungkin bisa dimaksudkan sholat malam di dalam hadis ini, maksudnya adalah sholat tahajud. Sholat malam di dalam hadis ini maksudnya adalah sholat tahajud. Bisa juga dimaksudkan sholat malam dalam hadis ini adalah sholat malam atau sholat yang mutlak. Sholat yang mutlak. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Sholatul laili masna masna. Sholat malam dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Yang dimaksud dengan dua kali maksudnya adalah ya masna masna. Itu sampai hari kiamat masna masna itu. Enggak bisa berubah menjadi masni masni. Atau masnu masnu enggak. Sampai hari kiamat, sampai datang dajjal itu masna masna. Maksudnya dua kali dua kali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat Muslim ditanya, apa yang dimaksud dengan masna masna? Beliau menjawab, antusallima fi kulli rak'atain. Setiap dua rakaat salam. Setiap dua rakaat salam. Kemudian, jadi seperti yang sudah saya ungkap tadi, sholat malam di situ bisa sholat tahajud, bisa sholat malam secara mutlak. Apa maksudnya sholat malam secara mutlak dan apa beda dengan sholat tahajud? Sholat tahajud apabila sholat yang dikerjakan setelah tidur. Sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah apa? Tidur. Sedangkan sholat malam mutlak, sholat kapan saja. Mau sebelum tidur, mau setelah tidur, di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, itu namanya sholat malam mutlak. Sholatul lail. Taib. Kemudian di sini disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh. Maksudnya adalah takut tiba terbit fajar subuh. Bukan berarti dia menakuti waktu subuhnya. Takut tiba terbit fajar subuh. Dan terbit fajar subuh di sini adalah al-fajrus shadiq. Fajar yang benar, bukan al-fajrul kadzib, bukan fajar yang dusta. Karena fajar itu ada dua, fajar yang benar dengan fajar yang dusta. Fajar yang benar diharamkan makan sahur, dihalalkan sholat subuh. Fajar yang dusta dihalalkan makan sahur, diharamkan sholat subuh karena belum waktunya. Nah, di sini disebutkan, apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh. Subuh dimaksudnya adalah terbit fajar shadiq, yaitu waktu subuh, azan subuh. Maka hendaknya ia sholat satu rakaat untuk mengganjilkan sholat malamnya. Hendaknya dia sholat satu rakaat, maksudnya adalah sholat witir sebagai penutup sholat. Yang akan kita bahas nanti setelah ini. Sholat witir sebagai penutup sholat. Karena Rasulullah SAW bersabda, ij'alu min akhiri sholatikum al-witra. Jadikan akhir sholat kalian adalah ganjil. Nah, ini maksudnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat malam tahajud ataupun mutlak dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Hadis ini kita bisa ambil pelajaran darinya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa tata cara sholat malam dikerjakan dengan dua rakaat salam, dan seterusnya. Dua rakaat salam, dan seterusnya. Baik. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan mengerjakan sholat witir di akhir malam. Dianjurkan mengerjakan sholat witir di akhir malam. Berdasarkan hadis ini. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, hadis ini menunjukkan juga bahwasanya tidak dianjurkan untuk menggabung sholat sunnah menjadi empat rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak dianjurkan menggabung sholat sunnah baik siang ataupun malam menjadi empat rakaat. Harus ada pemisah antara dua rakaat dengan dua rakaat. Ya, dua rakaat dengan dua rakaat. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan tidak sah sholat sunnah empat rakaat sekaligus berdasarkan hadis ini. Bahwasanya sholat sunnah siang dan malam dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa boleh kadang dikerjakan empat rakaat sekaligus. Boleh. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Muhammad bin Yus, Muhammad, kemudian Yusuf. Kemudian juga ini pendapatnya Ishaq bin Rahuya. Yang jelas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sholat malam itu dikerjakan dua rakaat saja atau boleh empat rakaat. Maka pendapat yang lebih kuat, sangat dianjurkan mengerjakan sholat sunnah baik siang dan malam dikerjakan dengan dua rakaat. Baik. Kemudian ahibbati hafizakumullah ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mengakhiri sholat malam dengan witir. Mengakhiri sholat malam dengan witir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, tutiru lahu ma qad salla. Hendaklah ia saat sholat satu rakaat untuk mengganjilkan apa yang ia telah kerjakan dari sholat malam. Nah, ini dia. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang jumlah rakaat sholat malam. Jumlah rakaat sholat malam tidak ada batasannya menurut pendapat yang lebih kuat. Makanya kita tidak terlalu mempermasalahkan. Mau orang sholat 23, mau orang sholat 11, mau seperti di Mekah, Madinah 33, 36, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, munkada sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, sholat malam dua rakaat, salam. Dua rakaat, salam. Dua rakaat, salam. Terus dikerjakan seperti itu, tidak ada batasan. Batasannya kapan? Idza khasyya ahadukumus subha. jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka hendaklah dia mengerjakan sholat satu rakaat sebagai witir apa yang sudah dia sholati. Nah, ini gak ada batasan. Dan ini dalil yang terkuat dari jumhur ulama, bahwa boleh menambah jumlah rakaat lebih dari 11 rakaat. Lalu Nabi Muhammad SAW kan sholatnya 11 rakaat. Maka kita katakan yang disebutkan, yang hadis yang menyebutkan tentang sholatnya Nabi Muhammad SAW terawih ataupun di luar Ramadan 11 rakaat itu adalah cerita. Cerita dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 rakaat. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menambah baik di dalam bulan Ramadan atau selainnya lebih dari 11 rakaat. Ini cerita dari Aisyah. Sedangkan hadis kita ini sabda, ucapan. Ucapan lebih didahulukan dibandingkan cerita. Paham ini ya? Makanya didahulukan bahwa sholat malam, sholat tahajud, tidak sholat taraweh tidak ada batasannya. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan apabila ada orang yang ingin mengerjakan 11 rakaat, bagus. Tetapi lebih diutamakan apabila dia panjangnya seperti panjang sholatnya Rasulullah SAW. Sujudnya seperti sholat, sujud panjangnya sujud Rasulullah SAW. Ya. Kalau seandainya 11 rakaat, cuma 15 menit atau setengah jam, maka ini kurang. Dan yang lebih lagi, lebih aneh lagi, 23 rakaat 7 menit. Ini lebih aneh lagi. Itu lepas dari tuma'nina, dikhawatirkan tidak sah. Dan kan? Baik. Ahibati hafizakumullah, hadis yang ke-293 walil khamsati wa sahahu ibnu Hibban salatul laili wan nahari mathna mathna wa qala an-nasai hadza khata. Sedangkan di dalam riwayat 5 orang imam yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, lafadznya adalah salat malam dan siang itu ada 2 kali 2 kali. Namun An-Nasai mengatakan ini adalah salah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Hadis ini hampir sama. Sedangkan di dalam riwayat 5 orang imam. Ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. 5 orang imam siapa? Kita hitung dari 2. Muttafaqun alaih. 2 orang berarti Bukhari dan Muslim. Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahu tsalatsa, diriwayatkan oleh 3 orang imam. Berarti siapa? Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. 2, 3 sudah. Kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 orang imam. Berarti siapa? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Nah ini rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 orang imam. Berarti siapa? 4 tadi ditambah dengan Imam Ahmad. 4 tadi ditambah dengan Imam Ahmad yang meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Musnad. Kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan rawahus sittah awil jamaah, diriwayatkan oleh 6 orang imam atau seluruh imam. Berarti siapa? Bukhari, Muslim, kemudian 4 tadi. Siapa itu? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6 berarti. Nah, ini istilah-istilah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau dikatakan rawahu sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang tujuh, berarti tambah siapa? Imam Ahmad. Nah ini berarti, sedangkan dalam riwayat lima orang imam, berarti empat tadi ditambah Imam Ahmad. Silahkan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا kita lanjutkan hadis selanjutnya. Sedangkan dalam riwayat lima orang imam, sudah kita tahu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dalam kitabnya, kitab mereka Sunan. Kemudian yang tambah yaitu Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, lafadznya adalah salat malam dan siang itu dua kali dua kali. Apa bedanya dengan riwayat sebelumnya? Ada kata-kata apa? Siang. Sholat malam dan siang. Riwayat sebelumnya hanya sholat malam. Namun An-Nasa'i mengatakan ini adalah salah. Berarti Al-Hafidz Ibnu Hajar seakan ingin mengatakan kepada kita, ingat loh, riwayat ini bermasalah. Kalau ada lafadznya sholat malam dan siang, kata-kata siang ini masalah. Yang sahih hanya sholat malam dua rakaat, dua rakaat. Kata-kata siang ini masalah dibicarakan oleh para ulama hadis. Nah ini para ikhwah. Jadi kebiasaan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menyebutkan di situ ada semacam isyarat. Isyarat agar bahwa diketahui derajat hadis ini. Karena hadis ini bermasalahlah akhirnya terjadi khilaf di antara ulama. Kalau sholat malam, mereka katakan, iya, dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Adapun sholat siang, maka dianjurkan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Tetapi tidak mengapa, empat rakaat. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Kalau sholat sunnah siang. Ya. Kenapa? Karena riwayat ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Ya, riwayat ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Tetapi Allahu a'lam, riwayat ini sahih. Sholat malam dan siang dua rakaat. Meskipun ada tambahannya siang, tetap sahih. Yang mensahihkannya adalah Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, Nawawi, Al-Albani, Imam Ibn Baz, dan yang lain-lainnya. Ya sudah, terima aja itu. Sahih berarti. Ya, karena ulama-ulama hadis mensahihkannya. Meskipun banyak ulama juga hadis yang melemahkannya. Tapi wallahu alam, dia lebih sahih. Lebih condong kepada derajat hadis yang sahih. Taib. Berarti tetap saja sholat siangnya pun dikerjakan berapa? Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sekarang hadis yang 394. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhalus salati ba'dal fariidhati salatul lail. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, salat yang paling utama adalah salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin pertama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah di kota Madinah. Jadi Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Semenjak itu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pelajaran bagi kita. Tentunya yang parak lawan guru beda lawan yang jauh. Yang parak berdekatan, berkawan, sering menimba ilmu beda dengan yang jauh. Ya. Yang suka menuntut ilmunya beda dengan yang jauh, meskipun sama-sama mungkin pernah berguru. Tapi yang kadang-kadang dengan yang sangat dekat, Pak, beda. Seperti Abu Hurairah. Meskipun masuk Islam di tahun Hijriah yang ke-7, 3 tahun lagi Nabi Muhammad SAW meninggal, akan tetapi beliau dianggap oleh para ahli hadis aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ahibati hafizakumullah taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau terkenal dengan kunyahnya. Namanya bahkan sampai terjadi khilaf. Kunyahnya terkenal. Jadi kunyah itu adalah setiap kata Arab yang diawali dengan Abu atau Ummu untuk panggilan. Abu Fulan, Ummu Fulan, itu namanya kunyah. Dan kunyah bisa dengan nama anak, bisa dengan nama hewan, bisa dengan nama benda mati. Sungai, belakang sungai apa namanya? Mas An. Tatah Blayong. Misalkan Sidin dari situ, Abu Tatah Blayong. Boleh, itu tempat. Tempat boleh. Ya. Ya. Abu Layong. intinya kunyah bisa dengan nama anak, nama binatang, bahkan benda mati seperti pasir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberikan kunyah oleh Rasulullah SAW dengan pasir Abu Turab. Abu Turab, Turab itu artinya pasir. Nah, Abu Hurairah terkenal dengan kunyahnya, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Berasal dari Daus. Daus itu di Yaman. Berasal dari Daus. Taib. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan yang terkenal dari Abu Hurairah adalah beliau sangat gigih menuntut ilmu. Nah, ini juga pelajaran. Yang gigih beda dengan yang kada gigih. Ya. Nuntut ilmu yang gigih beda dengan yang tidak gigih. Contoh, ini contoh. Contoh sekalian menyindir. Yang nuntut ilmu di dalam masjid beda yang berkumpul-kumpul di luar. Beda. Ya. Ulun jujur aja langsung menyindir gitu. Ya. Beda. Kenapa? Karena yang di dalam perhatian. Yang di luar ya, sambil melihat hujan, kodok berbunyi. Beda. Nah, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu gigih nuntut ilmunya. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak langsung jawab. Beliau mengatakan, "Laqad dhanantu." Aku telah mengira bahwasanya laisa ahadun ahrasa minka alal hadith, atau laisa ahadun sa'alani qablaka an hadzal hadith lihirsika alal hadith. Tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku sebelum engkau tentang ini karena gigihmu untuk mendapatkan hadith. Nah, ini menunjukkan semangatnya Abu Hurairah meskipun terlambat. Nah, ini menunjukkan juga kepada bapak-bapak yang sudah berumur kepala 5, berumur kepala 6, tidak menutup kemungkinan untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai merasa sudah tua. Ya. Artinya tidak perlu lagi nuntut ilmu agama, tidak. Tetapi tuntutlah selalu ilmu agama. Dan ini juga pesan yang kemarin Syekh sampaikan pada kita, bahwasanya minal mahbarah ilal maqbarah. Dari pena sampai ke kuburan. Ini perkataan Imam Ahmad. Perkataan ini keluar saat beliau berlari-lari mengejar ilmu hadis, majlis hadis beliau berlari-lari. Sekali berimam Ahmad masih belajar, bahkan enggak mengejar-ngejar majlis ilmu. Sampai beliau ditanya, "Sampai kapan engkau begini wahai Imam? Bukankah ilmumu sudah banyak?" Beliau menjawab, "Minal mahbarah ilal maqbarah." Dari pena sampai ke kuburan. Artinya sampai mati nuntut ilmunya. Nah, ini tidak ada sesuatu yang membuat kita semakin jauh dari ilmu agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam." Salat yang paling utama, afdhalus shalah. Salat paling utama. Di sini terdapat pelajaran. Seorang muslim senantiasa harus memperhatikan yang paling di dalam urusan ibadah dan agama, yang paling, sholat yang paling utama. Setelah sholat fardu adalah sholat wajib. Atau sholat malam maksudnya. Kemudian sholat fardu di sini maksudnya adalah sholat wajib. Muradif. Muradif itu bahasa Indonesia yang ejaan baru. Muradif itu sinonim. Kata muradif dari sholat fardu adalah sholat wajib. Fardu sama dengan wajib. Ya. Setelah mengerjakan sholat-sholat wajib yang lima, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka sholat yang paling utama dikerjakan adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Di sini ada beberapa istilah. Istilah-istilah dari sholat malam. Perhatikan. Ada namanya qiyamul lail. Qiyamul lail adalah pengertiannya segala macam ibadah di malam hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam dan tidurlah hanya sedikit. Bangun malam, qiyamul lail, yaitu untuk ibadah. Nah, macam-macam dari qiyamul lail banyak. Yang pertama, yaitu sholatul lail. Sholatul lail. Sholat malam. Ini sholat malam mutlak. Yang dikerjakan setelah sholat isya, sebelum tidur, sholat malam. Atau setelah bangun tidur. Ya. Sana ada lagi. Sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Di sana ada lagi salatut tarawih, ini termasuk qiyamul lail. Salat malam yang dikerjakan di awal malam pada bulan Ramadan. Salat malam yang dikerjakan di awal malam pada bulan Ramadan. Salatul lail, salat tahajud, salat tarawih, ada lagi salatul witr. Ya, ini qiyamul lail semua. Salat witir. Salat witir adalah salat yang berjumlah ganjil. Yang dikerjakan di akhir salat malam. Di akhir salat malam sebagai penutup qiyamul lail. Kemudian qiyamul lail yang lain adalah amal salihah. Amal-amal saleh di malam hari. Seperti apa? Baca Quran. Kemudian berzikir. Kemudian berdoa dan semisal. Nah, ini namanya qiyamul lail. Nah, ini istilah-istilah yang kadang-kadang sebagian orang bingung. Qiyamul lail itu nama besarnya, subnya macam-macam ini. Bisa dipahami ya itu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Nah, berarti dia termasuk bagian dari apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah ibadah-ibadah yang dikerjakan di malam hari. Dinamakan qiyam karena dia adalah mengerjakan jenis-jenis ibadah. Dinamakan qiyam, dia mengerjakan jenis-jenis ibadah. Disebutkan di dalam kitab Maraqil Falah yang disebutkan, dinukilkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Al-Qiyam an yakuna mustaghillan mu'zama al-lail bita'ah. Yang disebut dengan qiyamul lail, orang hendaknya menyibukkan diri sepanjang malam dengan ketaatan. Nah, bisa sholat dengan macam-macam sholat tadi, bisa amal-amal soleh. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Keutamaan sholat malam. Karena disebut sebagai sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang. Sholat sunnah malam lebih utama dibandingkan sholat sunnah siang. Kalau ada orang sholat duha 11 rakaat. Berapa? 12 rakaat. Sholat duha. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi sholat malamnya cuma 1 rakaat witir. Itu pun semenit lagi sebelum adzan subuh. Nah, terlambat bangun subuh. Maka pada saat itu keliru dia. Karena sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila." Sesungguhnya itu surat apa? Al-Muzammil. Sesungguhnya malam itu lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan di dalam hati. Ya, lebih tepat untuk khusyuk. Ini kalau siang susah untuk khusyuk. Sholat di dalam kamar, kunci pintu, anak, bah. Ya. Tapi kalau malam anak-anak pada tidur. Tapi abahnya juga tidur. Nah, ini jadi masalah. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini juga adalah bahwa sebelumnya saya ingin ingatkan tambahan tadi. Kenapa sholat malam lebih utama dibandingkan sholat siang? Kita runut saja. Satu, berdasarkan hadis tadi. Lebih tepat untuk khusyuk. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Dan lebih menancap di dalam hati. Yang ketiga, lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Enggak kelihatan orang. Jelas. Tidak terlihat orang. Karena waktu itu waktu istirahat orang. Tidak ada kita berusaha untuk bisa berbuat riya. Lebih ikhlas pokoknya. Karena itu waktu istirahat. Hendak riya kayak apa? Membangunkan seikung, membangunkan sekampungan. Gak bisa. Riya itu kan ingin dilihat. Riya itu ingin dilihat. Nah, kalau orang pas lagi tidur tidak bisa, makanya dia lebih ikhlas. Kemudian pelajaran selanjutnya, ahibati hafizakumullah taala. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat malam. Dan kita akan menyebutkan keutamaan-keutamaan sholat malam yang lain. Di dalam hadis-hadis yang lain. Yang pertama, sholat malam utama karena sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau bengkak kedua telapak kakinya. Saking perhatiannya terhadap sholat malam sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun sholat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Yang kedua, keutamaan sholat malam, sebab yang paling terbesar masuk surga. Sholat malam sebab yang paling terbesar masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan kepada orang yang diberikan makan, sambung hubungan rahim, sholat di malam hari saat manusia sedang tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Keutamaan yang ketiga, sebab ditinggikannya derajat di dalam surga. Sebab ditinggikannya derajat di dalam surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha." Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah ruangan, luarnya terlihat dari dalamnya, dalamnya terlihat dari luarnya. Artinya kayak kaca kayak itu kan, Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakannya untuk bagi siapa yang memberikan makan, berkata yang lembut, selalu berpuasa, mengucapkan salam dan sholat di malam hari dalam keadaan manusia sedang tertidur. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat malam peninggi derajat di dalam surga. Kemudian, sholat malam mereka keutamaannya adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki iman yang sempurna. Memiliki iman yang sempurna. Sebagaimana ayat Al-Qur'an surat Al-Sajdah ayat 15 sampai 17. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya hanya mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami jika disebutkan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud, bertasbih, mengucapkan pujian terhadap Rabb mereka, dan mereka tidak menyombongkan diri. Siapakah mereka itu? Orang-orang yang bagian samping tubuhnya terlepas dari kasur. Maksudnya tidak tidur. Di malam hari berdoa kepada Rabbnya dalam keadaan rasa khawatir, mengharap pahala, dan mereka menafkahkan dari apa yang telah kami berikan rezeki. Kemudian, ahibati hafizakumullah, keutamaan sholat malam yang lain adalah menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail nama lainnya salat malam. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh di antara sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan dia qiyamul lail itu adalah cara mendekatkan diri kepada Rabb kalian. Wa mukaffirun lisayyi'at wa manhatun lil atham. Menghapuskan kesalahan-kesalahan dan menghilangkan dosa-dosa. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sudah berapa keutamaannya? Kelima. Kemudian ahibati hafizakumullah, kemuliaan orang yang beriman pada sholat malam. Ingat ya itu, kemuliaan orang beriman bukan pada rupa, pada harta, jabatan tinggi, selalu dihormati orang, setiap kali lewat, siapa? Bukan. Kehormatan orang beriman pada sholat malam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan mati. Nah, ini hadis begitu tegas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertobatlah yang berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kembalilah kepada jalan Al-Qur'an dan hadis yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Bisa didatangkan kapan saja. Ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Sesungguhnya, dan cintailah siapa yang engkau kehendaki, sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ini bukan berarti pacaran. Tapi orang yang engkau cintai karena Allah, cintailah istrimu, anakmu, ibumu, bapakmu. Cintai dia karena Allah, temanmu, cintai. Tetapi ingat, dia akan berpisah denganmu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Perbuatlah sesukamu, sesungguhnya engkau akan diberikan balasan atasnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu billail atau qiyamul lail. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan orang beriman adalah salat malam. Ya, salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaannya dari manusia adalah tidak minta-minta dari manusia. Walau dengan isyarat. Ya. Pantang seorang beriman yang mulia untuk menadah tangan kepada manusia. Ini beda hal kalau diberi ya. Tapi menadah tangan, minta-minta, apalagi litekthir, untuk menambah-nambah. Maka ini tercela. Nanti di hari kiamat, walaysa fi wajhihi muzhatu lahmin. Dan tidak ada di wajahnya sepotong daging pun akibat minta-minta. Nah, ini menunjukkan bahwa bangun malam adalah kemuliaan orang beriman. Taib. Itu beberapa keistimewaan sholat malam. Beberapa keistimewaan sholat malam. Cukup kiranya. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada sholat witir. Jangan ghaib. Ya. Jangan absen. Saya yang absen kayaknya. Sebentar. Iya. Libur kita. Libur. Sampai tanggal, dari tanggal 20 sampai tanggal 29 libur kita. Saya ada safar umroh. InsyaAllah ta'ala. Jadi pekan depan libur. Ya, pekan depan. Bukan besok, bukan. Pekan depan. Mana yang lebih afdal Ustadz? Mengerjakan sholat witir sebelum tidur atau sesudah tidur. Maka jawabannya, lebih afdolnya adalah diakhirkan. Ija'alu akhiru sholatikum billayli witra. Jadikan akhir sholat malam kalian witir. Akhir sholat malam itu kapan? Terserah, sebelum tidur atau setelah tidur. Ya, akhir sholat malam yang penting. Tetapi bolehkah mengerjakan sholat witir sebelum tidur? Boleh. Tapi kalau bangun nanti di tengah malam dan dia ingin sholat tahajud atau sholat lail, maka silahkan. Tidak mengapa. Tapi tanpa witir. Paham ya? Kenapa? Karena kalau dia witir lagi berarti apa? Genap. Berarti genap, berarti tidak ada sholat witir di dalam malam itu. Nah, itu dia, ya. Jadi yang benar, yang lebih utama adalah menjadikan sholat witir di akhir sholat malam. Entah sebelum tidur atau setelah tidur. Wallahu a'lam. Apakah ketika seseorang berakal namun lupa untuk berniat mendapat keutamaannya, apakah akan tetap mendapat keutamaan tersebut? Lalu yang kedua, mana yang kita dahulukan, perbuatan atau perkataan Rasul? Contoh Rasul melarang minum berdiri namun beliau pernah minum berdiri. Bagus nih pertanyaan. Yang pertama yaitu beramal namun lupa untuk berniat, apakah mendapatkan keutamaannya? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan apa yang diniatkan, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan seperti apa yang ia niatkan. Maka apabila tidak berniat, maka tidak dapat pahalanya. Yang penting itu niat sebelum beramal. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian di sini mana yang lebih didahulukan? Rasul SAW melarang dengan lisannya untuk minum sambil berdiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Tapi pada suatu saat beliau minum sambil berdiri. Artinya ketika musim haji. Beliau berdiri di atas onta. Ya, maksudnya di atas pelananya, kemudian memperlihatkan kepada manusia dengan berdiri tersebut minum. Mana yang lebih didahulukan? Maka jawabannya, asal hukumnya tetap diharamkan untuk makan dan minum sambil berdiri. Dibolehkan kalau ada hajat yang sangat diperlukan. Di antaranya yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin memberitahukan kepada kaum muslimin bahwa hari Arafah diharamkan atau tidak dianjurkan untuk berpuasa. Kemudian beliau minum. Agar sebagai pengetahuan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Nah, sama hukumnya kalau ada keterpaksaan di antaranya. Yaitu kalau minum keinjek. Sambil duduk keinjek orang. Kalau dia minum sambil duduk maka akan terinjak orang. Maka pada saat itu dia boleh sambil berdiri. Ini kalau ada hajat diperbolehkan. Kemudian juga apabila ada perkataan Rasulullah SAW, kemudian di sini ada perbuatan yang sepertinya menyelisihinya, maka bisa dimungkinkan itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi tetap yang didahulukan apanya? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum perbuatannya. Karena perbuatan tersebut mungkin saja apa? Kekhususan. Wallahu alam. Apakah boleh sholat dengan kedua lengan baju dilipat dikarenakan ingin mendapatkan satu rakaat? Maksudnya saat ruku imam. Misalkan begini. Wudu ya. Wudu. Lakas-lakas masuk. Imamnya sudah ruku. Maka imam ini tidak memberikan kesempatan, ya, kada tahu kerjasama imamnya ini. Ya. Maka dia datang lalu dia takbir Allahu Akbar, langsung ruku. Imam pas dia sudah ruku sempurna, imam berdiri sami Allahu liman hamidah, ya. Maka ini masih seperti ini. Bolehkah? Maka jawabannya tidak mengapa. Tetapi di saat sholat dia perbaiki. Karena Rasulullah SAW bersabda, La nakuffu sya'ran wala thawban. Kita tidak menyibak rambut saat sholat. Dan juga tidak melipat baju saat sholat. Ini tidak diperkenankan. Dan lebih baik lagi dia rapi, kemudian dia takbir. Terlambat, maka kata Rasulullah SAW, fa in fatakum fa atimmu. Jika kalian terlambat, maka sempurnakan. Nah, itu dia. Jika kalian terlambat, maka sempurnakanlah. Yang sangkal itu, Allah pas hendak sampai ruku, sami Allah liman hamidah. Umma imam ni, ya, sadang juga imam. Nah, ini hitungannya gimana? Sampai satu rakaat atau tidak? Maka nasihat sebelum ini terjadi lebih baik dia mengambil yang yakin, ya. Kalau memang sudah lama imamnya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa lakas-lakas, manggah-manggah, ya, akan tidak khusyuk. Taib. Lalu kejadian itu bagaimana? Selama dia belum sempurna ruku, berarti belum ruku. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa man idza raka'a al-imam, barang siapa yang mendapati satu rakaat imam, maka dia barang siapa yang mendapati ruku imam, maka dia mendapatkan satu rakaat imam. Jadi dia tidak dapat itu. Wallahu a'lam. Apa perbedaan kunyah dengan lakop? Lakop itu gelar seperti Syekhul Islam, Zainuddin, Muhyiddin, ya. Itu lakop gelar namanya. Adapun kunyah, setiap kata yang dimulai oleh abu atau ummu, itu namanya kunyah. Bagaimana sebaiknya adab makmum ketika hendak sholat? Apakah makmum berdiri ketika imam berdiri di atas sajadah atau saat iqamah berkumandang? Maka jawabannya adalah hadis Rasul. Pertanyaan ini maksudnya adalah kapan makmum berdiri? Jawabannya adalah fala taqumu hatta tarawni. Jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Melihat aku di sini maksudnya Nabi Muhammad SAW keluar. Ya, tidak mesti harus di atas sajadah. Keluar dari rumahnya, jangan bangun. Jadi kalau kayak kita sholat sekarang ini nanti komat, ya. Maka selama imamnya sudah ada, biasanya saya imam, kalian antum semua sudah melihat saya, maka tidak mengapa berdiri untuk menunggu iqamah. Tetapi lebih baik berdiri saat sudah di iqamahkan. Jangan berdiri sebelum iqamah. Ya, ini perhatikan. Tidak berdiri sebelum iqamah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fala taqumu hatta tarawni." Jangan kalian bangun sampai kalian melihat aku. Setelah melihat Nabi, baru Bilal iqamah. Nah, begitu. Paham ya? Sedangkan saya sekarang sudah ada di sini. Maka saya katakan iqamahlah. Maka boleh pada saat itu. Yang ada sebagian masjid adalah bangun dulu, baru iqamah. Bangun dulu, baru iqamah. Ini tidak. Iqamah dulu, baru setelah itu bangun. Paham ya? Wallahu a'lam. Apakah termasuk perbuatan tercela meminta-minta kepada orang tua padahal kita sudah baligh? Contoh mahasiswa, barakallahu fik. Maka jawabannya, selama Anda belum menikah, maka Anda masih di bawah tanggung jawab orang tua. Kecuali kalau sudah punya penghasilan yang mencukupi dirinya, maka termasuk minta-minta yang tidak pada tempatnya ketika seorang anak sudah punya penghasilan dan masih minta-minta kepada orang tua. Aturan sebaliknya, dia yang membiayai orang tua. Jadi bukan masalah Anda mahasiswa atau tidak, masalahnya adalah sudah bekerja atau tidak. Ya, sudah bekerja atau tidak. Karena selama dia tidak mempunyai penghasilan, belum bekerja, anak tersebut masih di bawah tanggung jawab orang tua. Tetapi meskipun demikian hukumnya, maka pada saat itu anak yang sudah mampu untuk bekerja, jangan dia malas untuk bekerja. Dia wajib bekerja, apalagi untuk menafkahi anak istrinya. Nanti ada orang yang tidak mau bekerja. Loh, kan kata Ustadz tadi, selama belum punya pekerjaan, masih dinafkahi oleh orang tua. Bukan seperti itu. Selama dia tidak punya pekerjaan karena memang tidak belum pantas untuk bekerja, seperti anak kecil SD, SMP, SMA. Ini kalau seandainya dia sudah besar, maka dia semestinya dia bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Demikian. Ada lagi pertanyaan yang lain? Saya berpesan kepada ini, saya lihat anak-anak santri hadir di sini, anak-anak santri. Saya berpesan, waktu libur digunakan untuk mengulangi hafalan Al-Quran. Jangan waktu liburnya seperti kuda keluar dari kandangnya, liar. Ya, ini tidak benar. Saya pribadi, ini curhat ya, saya pribadi sebenarnya ingin sekali mengumpulkan wali-wali santri yang sekolah-sekolah di Jawa. Waktu libur begini kan banyak-banyak santri. Saya ingin kumpulkan, saya ingin jadikan ikatan santri gitu. Ikatan santri Kalimantan Selatan. Terutama santri salaf. Ya, jangan malu katakan kata salaf itu, enggak usah malu. Ikatan santri salaf Kalimantan Selatan. Karena dulu ketika saya jadi santri itu tidak ada yang membimbing. Kita nyantri karena keinginan pribadi, ingin jadi santri. Kemudian sudah. Sekolah sampai selesai. Enggak ada yang bimbing harus begini, nanti harus begini, harus begini. Sekarang santri-santri di ma'had salaf sudah banyak. Kayak ini harus diatur sehingga mereka itu sadar bahwa mereka itu kader, kader daerah yang nanti pulang ngajari kita semua. Ini seperti Mas Irfan, mudah-mudahan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Ini calon-calon pengajar kita semua yang memang dia bergelut dari awal nyantri pesantren yang memang tahu dunia nuntut ilmu. Bukan penuntut-penuntut ilmu karbitan. Ya. Yang memang paham bahasa Arab. Yang memang nuntut ilmu duduk di hadapan ustadz. lama. Nah, itu harus dibimbing. Apa yang harus dikerjakan saat jadi santri, setelah keluar santri, mau kemana, mau ke Libya, mau ke Madinah, atau ke Mekah, harus dibimbing. Sehingga nanti pulang juga untuk kita-kita semua. Kita dulu gak ada, saya dulu gak ada. Gontor 6 tahun, selesai. Habis itu ngabdi setahun di Jakarta, demo. Nurunkan Soeharto waktu itu, Bapak Soeharto rahimahullah. Nah, kemudian setelah itu 2 tahun, karena keinginan pribadi semuanya, karena keinginan pribadi. 2 tahun tahfidz di Kudus. Kemudian setelah itu ke Madinah. Jadi gak ada yang ngurus gitu. Nah, sekarang santri kita ini udah banyak. Kalau dikumpulin yang di Ma'had Bukhari, Al-Irsyad, itu banyak sekali, puluhan. Itu calon-calon kita semua yang akan mengajar kita, yang akan menyebarkan dakwah salaf di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan secara umum. Harus ada ikatan santri salaf. Dan jangan malu mengatakan kata salaf. Kenapa? Salaf itu tidak salah. Tidak sesuatu kelompok yang menyimpang sesat. Ya, tidak boleh malu. Kita harus bangga mengikuti jalannya para salafus saleh. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang menggerakkan lah. Nanti kalau saya juga yang menggerakkan, nanti dikira inya pulang orangnya, inya pulang orang. Tapi pun kadang yang menggerakkan siapa? Ya, itu ya. Ini repotnya kadang-kadang. Tapi insya Allah ada yang menggerakkan. Nanti saya kasih cara-caranya, ngumpulin yang dari Bukhari, dari Al-Furqan, dari Bakkah. Ini kan masa-masa libur pertengahan semester. Itu harus ada acara sehingga mereka terbentuk. Ada semacam kepemilikan. Saya ini nanti pulang setelah kuliah, setelah sekolah, saya ini akan berdakwah, ngajari umat. Nah, itu tidak ada dulu. Saya itu enggak ada dulu. Tanyakan ke Kak Saiful. Dulu masjid itu kita nyari-nyari untuk saya bisa duduk, ngajar. Ya, Kak ya? Kita nyari-nyari dulu. Sekarang kita sudah punya masjid banyak. Ada masjid Utsman, Syafi'i, Musala Al-Faruq. Pilih yang mana aja. Nah, di situ indahnya di zaman sekarang. Makanya harus ada pengaturan-pengaturan. Tapi jangan yang mengatur, jangan ulun. Karena inya pulang. Ya. Taib, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.